Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, pada tanggal 9 Rabi'ul Tsani 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Serta para pemirsa Roja TV dan UV TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Silsilah nomor 123. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang memukul anak itu ada aturannya. Ini adalah bagian yang keberapa? Bagian yang ketiga dan insya Allah selesai. Sampai bagian yang ketiga ini kita semakin yakin betapa sempurnanya ajaran Islam. Tidak seperti yang dibayangkan atau sengaja dikesankan oleh sebagian orang. Semakin kita kaji ajaran Islam, kita semakin yakin betapa indahnya ajaran Islam. Islam bukan agama yang anti pukulan, juga bukan agama yang mengobral pukulan. Anti pukulan sama sekali tidak memakai pukulan. Mengobral pukulan artinya dikit-dikit mukul. Islam bukan ajaran yang seperti itu. Islam membolehkan pukulan akan tetapi menggunakan aturan. Dan aturannya sangat detail. Contohnya sekarang ini, sampai pertemuan yang ketiga ini akan kita pelajari insya Allah 10 aturan. Hari ini kita akan belajar ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 4 aturan. Berarti kita sudah belajar sebelumnya 6 aturan. Yang aturan tersebut bukan sembarang aturan, tapi aturan yang betul-betul akan menghasilkan maslahat yang diinginkan dari pukulan itu. Sekaligus dalam waktu yang sama juga menghindari ekses negatif yang mungkin akan muncul ketika pukulan itu digunakan. Dan ini semakin menambah keyakinan kita bahwa Islam itu datang untuk mewujudkan hal positif dan menghindarkan hal negatif. Ajaran Islam itu datang untuk mewujudkan maslahat, menghindari mafsadat. Islam itu datang untuk mewujudkan kebaikan, menghindari keburukan. Itulah Islam. Nah, sekarang kita akan memasuki aturan yang ketujuh. Kalau memang kita harus menggunakan pukulan, apa aturannya? Yang ketujuh adalah tidak memukul saat emosi. Apa yang ketujuh? Tidak memukul saat emosi. Dan aturan ini salah satu aturan yang paling sering dilanggar. Kenapa? Karena justru biasanya orang mukul itu ketika emosi. Di dalam Islam justru ketika emosi enggak boleh mukul. Kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Nabi SAW berpesan, "Idza ghadibta faskut." Kalau engkau sedang emosi, sedang marah, maka diamlah. Ajaran Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang marah, kita disuruh diam. Apanya yang diam? Mulutnya apa tangannya? Hah? Semuanya. Ya mulutnya, ya tangan. Berarti ketika kita emosi kemudian kita mukul, berarti kita sudah melanggar arahan dari Nabi SAW yang tadi kita dengarkan, kalau kamu marah, diamlah. Kenapa kok kalau lagi emosi enggak boleh mukul? Sebab biasanya kalau orang lagi emosi, dia tidak bisa mengontrol. Tidak bisa mengontrol lisannya dan tangannya. Sehingga sering kita temukan orang yang membabi buta memukul anaknya sendiri. Memukul darah dagingnya sendiri. Bahkan menggunakan alat-alat yang tidak pantas digunakan untuk mukuli anak. Senemunya. Nemunya sapu ya, sapu. Nemunya gagang pel ya, gagang pel. Nah, yang parah itu nemunya kayu gede. Wah, itu bahaya. Dan ada kejadian yang seperti itu. Karena dia sedang di ladang, kemudian anaknya juga di situ, anaknya tukaran, bertengkar dengan kakaknya, masalah sepele. Baju, ya, rebutan baju. Karena dia lagi emosi, akhirnya dia nggak tahan melihat anaknya bertengkar, akhirnya dipukullah anak dia sendiri pakai yang ada di situ kayu, dipukuli dan bagian yang dipukul adalah bagian yang tidak boleh dipukul. Apa itu? Kepala. Akhirnya anak itu pun bersimbah darah. Dan sempat anak itu sebelum tidak sadarkan diri, sempat minta maaf sama orang tuanya. Telah membuat orang tuanya jengkel. Akhirnya tidak sadarkan diri si anak itu setelah minta maaf sama ayahnya. Dan setelah itu arah ayahnya baru sadar. Anaknya ini sudah tidak sadarkan diri. Mau dibawa ke rumah sakit sudah tidak tertolong. Alias meninggal dunia. Dia. Bagaimana efeknya ketika emosi atau kemarahan itu tidak direm. Gak boleh. Ketika kita sedang marah, enggak boleh kita mukul. Karena kita tidak bisa mengontrol pukulannya. Kemudian niatnya juga enggak benar. Ketika kita sedang mukul, apa kira-kira niatnya untuk mendidik? Niatnya itu atau tidak? Sangat tidak. Sangat kecil kemungkinan. Rata-rata kalau orang marah, mukul, niatnya adalah melampiaskan, memuaskan nafsunya, memuaskan syahwatnya untuk mengungkapkan kemarahan. Jadi tidak ada tujuan mendidik itu, tidak ada. Ketika niatnya sudah tidak benar, pasti efeknya juga tidak benar. Efek yang diinginkan anak ini jera, anak ini mengetahui kesalahannya, anak ini tambah baik, tidak tercapai karena niatnya enggak benar. Pernah ada kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang biasa dipanggil Abu Mas'ud. Sinten? Abu Mas'ud. Ini beda sama Ibnu Mas'ud. Beda. Ini dua sahabat yang berbeda. Ini biasa dipanggil Abu Mas'ud Al-Badri. Diceritakan dalam hadis sahih riwayat Muslim bahwa Abu Mas'ud ini pernah jengkel sama budaknya. Pernah jengkel sama budaknya. Karena saking jengkelnya, akhirnya budaknya dipukuli sekeras-kerasnya. Nah, ketika tengah-tengah lagi mukuli itu, tiba-tiba dari belakang dia ada orang yang bicara, "Hei, Abu Mas'ud, perhatikan, dengerin." Dan saat itu Abu Mas'ud ini gak tahu, gak sadar siapa yang ngomong. Kenapa dia gak sadar? Saking emosi. Subhanallah. Kalau orang lagi emosi itu seakan-akan akalnya ini terkunci. Ya. Maka ketika dipanggil, bolak-balik dipanggil, "Hei Bu Mas'ud, sadar. Ingat nanti." Dia gak tahu siapa yang ngomong. Baru ketika emosinya mulai mereda, baru dia, ini kok suara yang familiar di telinga saya. Ternyata yang manggil-manggil dia itu adalah Rasulullah SAW. Baru ketika dia sadar, Rasulullah SAW mendekat dan berkata, "I'lam Abu Mas'ud." Hei Abu Mas'ud, ingat ya. "Annallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam." Ingat Abu Mas'ud, Allah itu lebih punya kemampuan untuk menghukummu melebihi kemampuanmu untuk menghukum budakmu ini. Jadi jangan merasa mentang-mentang ini adalah budakmu lantas kamu bebas untuk melakukan apapun. Allah itu lebih mampu untuk menghukum kamu melebihi kemampuanmu untuk menghukum budakmu. Inilah peringatan dari Nabi SAW yang beliau sampaikan kepada Abu Mas'ud, yang intinya jangan berbuat semena-mena. Jangan melakukan sesuatu semaunya sendiri. Ia sekarang posisimu sebagai tuan, sebagai majikan, dia sebagai budakmu. Kamu merasa bisa melakukan apapun, ingat, kamu ini hambanya Allah. Dan Allah kalau mau menghukummu, jauh bisa lebih berat daripada hukuman yang kamu berikan kepada budakmu. Maka begitu diingatkan seperti itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Mas'ud pun langsung sadar dan beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mau memukul budak siapapun setelah ini." Inilah hebatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. gitu salah diingatkan langsung manut. Ya. Ini salah satu perbedaannya antara kita dengan sahabat Rasul SAW. Ada sebagian dari kita ini kalau diingatkan malah jengkel. Ya. Malah mengatakan, kok siapa? Kamu ini siapa ingatkan saya? Masya Allah. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan, kalau seandainya budak saja, budak ya, itu enggak boleh dipukuli semaunya sendiri. Apalagi manusia yang levelnya lebih tinggi daripada budak. Siapa? Anak dan istri. Budak itu kan stratanya nuhun sewu rendah. Bisa diperjual beli. Jelas anak dan istri ini lebih tinggi dibandingkan budak. Lah kalau budak yang nuhun sewu rendah kedudukannya saja, itu tidak boleh semaunya sendiri dipukuli, apalagi anak dan istri. Dan kisah yang tadi kita dengarkan menggambarkan bagaimana emosi itu membuat seorang tidak bisa berpikir jernih, bahkan tidak bisa sadar yang sedang ngomong dengan dia itu siapa. Maka ketika anak melakukan polah, pernah enggak putaran ini jenengan polah? Hah? Sering. Ketika anak polah kemudian kita terpancing emosinya dan kita pengen mukul, stop. Tunggu sampai emosinya meredah. Ketika emosi meredah, mau mukul silahkan. Tapi biasanya enggak jadi. Biasanya enggak jadi. Karena saat itu akal kita sudah sehat lagi. Ya, wis waras maning. Ya. Tahan sampai emosi turun. Kalau memang harus menjatuhkan pukulan, maka saat itu pukulannya sesuai dengan aturan. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, enggak boleh mukul wajah, kepala, kemudian enggak boleh berlebihan. Ya, kalau sekali cukup ya sekali, enggak boleh 3 kali, apalagi 10 kali lebih enggak boleh. Kemudian kalau harus berkali-kali enggak boleh 1 tempat. Aturan itu akan bisa diikuti kalau kita lagi enggak emosi. Kalau lagi emosi, enggak mungkin kita itu ngosit dihitung di situ plak. Enggak mungkin. Itu hanya bisa diterapkan ketika emosi sedang reda. Ini aturan yang ke-7. Aturan yang ke-8. Tidak boleh mukul anak sebelum tamyiz. Sebelum apa? Tamyiz. Ada 2 istilah. Ada tamyiz, ada balik. Balik. Ada tamyiz, ada balik. Tamyiz sebelum balik apa balik sebelum tamyiz? Hah? Tamyiz sebelum balik. Yeah. Kalau balik itu usia ya kira-kira 13, 14. Atau kalau kita menilik dalil-dalil ya, dilihat ketika anak ini sudah mimpi basah. Sudah mimpi basah. Kalau anak perempuan sudah haid, sudah datang bulan. Ini kan usianya paling 13, 14, bisa kurang, bisa lebih, sekitar itu. Tapi kalau tamyiz, tamyiz itu artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang berbahaya, mana yang tidak. Usia berapa itu? 7 tahun. Ada sebagian anak 5 tahun sudah tamyiz. Ada yang 6 tahun sudah Tamuz. Ya. Contoh misalnya, anak bayi usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Ketika dia mencakar-cakar orang tuanya, ya, itu dia tahu enggak bahwa perbuatan itu baik? Tahu enggak bahwa itu perbuatan buruk? Tahu atau tidak? Tidak. Atau ketika jenengan punya anak, jenengan gendong, dia tarik-tarik jenggotnya jenengan. Dia tahu enggak kalau itu salah? Tidak tahu. Tahunya gimana cekelan nih gue, Pak. Enggak tahu dia. Berarti anak ini belum tamyiz. Nah, aturannya tidak boleh memukul anak sebelum usia tamyiz. Makanya kesalahan fatal ketika ada seorang ibu mukuli anaknya gara-gara teteknya digigit. Ya. Dan biasanya anak tetek itu kan usia 2 tahun, sebelum 2 tahun. Gigiti. Anak gigit itu, saya tanya, kira-kira anak gigit tetek ibunya itu karena ingin menyakiti ibunya atau karena tujuan apa? Paling karena mau tumbuh gigi. Dia butuh sesuatu yang untuk digigit gitu loh. Dan saya yakin anak ini tidak ada maksud untuk menyakiti ibunya, walaupun ibunya kesakitan. Ya. Nah, kalau anak seperti ini, masa kita pukuli? Ya. Atau ketika anak kita gendong, kemudian dia jambaki rambut kita atau nariki jenggot kita. Kalau toh itu adalah sebuah kesalahan, apakah kesalahan ini layak untuk kita jatuhi hukuman berupa pukulan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena anak belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Seandainya saat itu anak kita pukul karena alasan kita dia telah melakukan kesalahan, maka anak itu tidak tahu kenapa dia dipukul. Taunya dia merasa sakit, itu saja. Fisiknya sakit karena dipukul, dia tidak tahu kenapa saya dipukul. Dan ini bahaya. Ini bisa mengganggu kondisi psikologis anak. Sehingga anak nanti sukanya adalah mukul. Dan ini sering loh kita temukan, anak usia 2 tahun, anak usia 3 tahun, sukanya apa? Mukul. Bisa jadi, ya, saya tidak katakan selalu, bisa jadi anak ini suka mukul karena biasa dipukuli sama orang tuanya. Lantaran kesalahan-kesalahan yang remeh. Bahkan bukan kesalahan. Apalagi sebagian ulama, bukan hanya sebelum usia tamyiz. Sebagian ulama itu melarang anak dipukul sebelum usia 10 tahun. Mereka beralasan dengan hadis Rasulullah SAW yang familiar untuk kita dengar, yaitu perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Kalau dia enggak mau sholat usia 10 tahun, maka pukullah. Itu hadis kan sering kita dengar ya. Jadi Nabi SAW memberikan arahan kalau anak usia 10 tahun enggak mau sholat baru dipukul. Sebagian ulama memahami dari hadis ini, bahwa satu-satunya kesalahan yang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk boleh dipukul adalah kesalahan berat yang bernama meninggalkan sholat. itu pun baru boleh dipukul ketika usia 10 tahun. Maka kata sebagian ulama, berdasarkan hadis ini, sikap yang lebih aman, yang lebih hati-hati adalah tidak menggunakan pukulan sebelum usia 10 tahun. Apalagi kesalahannya tidak seperti kesalahan meninggalkan sholat. Lebih berat mana? Mecahkan gelas apa meninggalkan sholat? Lebih berat mana? Udan-udanan apa meninggalkan sholat? Tapi betapa banyak orang tua yang mukuli anaknya ketika hujan-hujanan dan tidak melakukan apa-apa ketika anaknya tidak sholat. Betul? Ya. Betapa banyak orang tua yang tega untuk mengunci anaknya di kamar mandi karena bolak-balik mecahkan piring dan tidak respon apa-apa ketika anaknya tidak menunaikan sholat. Ini salah kaprah. Ini aturan yang ke-8. Aturan yang ke-9. Tidak boleh terlalu sering menggunakan pukulan. Jangan sampai kita ini berubah pekerjaan dari orang tua menjadi tukang pukul. Ya. Kita ini statusnya orang tua, bukan tukang pukul. Kenapa kok tidak boleh terlalu sering? Karena pukulan itu sebagaimana yang telah kita sampaikan adalah alternatif terakhir. Ketika sudah tidak bisa pakai alternatif pertama, kedua yang halus, nasihat, teguran, isolir, ya, didiamkan. Ketika hal-hal cara-cara yang simpatik dan halus itu tidak mempan, baru kemudian diambillah langkah terakhir berupa pukulan. Sehingga pukulan itu alternatif terakhir. Tidak kok pertama kali salah pukul, pertama kali salah pukul, pertama. Nah, itu namanya obral pukulan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Istrinya enggak pernah, pembantunya enggak pernah. Hadis sahih riwayat Muslim. Padahal Rasulullah SAW fisiknya kuat atau tidak? Kuat. Mung pernah dalam peristiwa perang Khandaq. Perang apa? Khandaq. Khandaq artinya apa? Parit. Parit itu bukan kalen ya. Karena ukurannya besar. Ya, sungai lah kira-kira. Jadi saat itu para sahabat menghadapi rencana penggempuran dari kaum musyrikin. Mereka datang dari luar kota Madinah ingin menyerbu Madinah. Akhirnya salah satu sahabat usul, namanya sinten? Salman Al-Farisi. Ini daripada kita menghabiskan energi untuk perang, sudah kita cegah saja supaya mereka enggak bisa masuk ke kota Madinah. Bagaimana caranya? Caranya kita gali parit sekeliling Madinah yang kira-kira mereka tidak bisa lompat melewati parit itu dan enggak bisa turun kemudian naik ke atas. Berarti kan paritnya harus dalam dan lebar. Kira-kira kuda itu kalau lompat enggak bisa. Berapa meter itu kira-kira? Ya lebar. Dan dalam. Kalau orang masuk enggak bisa keluar. Berarti dalam dan lebar keliling kota Madinah. Dan Madinah itu sebagian wilayahnya isinya batu-batuan, ratosepol. Ya. Hitam warnanya, batunya keras tadi. Nah, ketika mereka lagi gali itu dalam keadaan mereka tidak makan berhari-hari karena tidak ada makanan. Akhirnya di tengah-tengah proses penggalian tersebut mereka ketemu batu gede-gede segede-gedenya yang mereka sudah lemes enggak bisa untuk memecahkan atau menyingkirkan. Maka laporlah kepada Nabi SAW. Begitu Nabi SAW dilapori, maka beliau pun turun ke parit atau sungai tadi, lalu dengan godam palu yang gede, beliau angkat, baca bismillah, der, langsung bal, hancur. Sekali apa? Pukul. Itulah fisik Rasulullah SAW. Kuatnya fisik Rasulullah SAW. Tapi apa Rasulullah SAW karena fisiknya kuat terus main pukul? Kita ini loh yang fisiknya gak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW, kok sukanya main pukul? Rasulullah SAW kalau di medan pertempuran panglima beliau. Tapi kalau berada di rumah, beliau adalah ayah. Beliau adalah suami buat istrinya. Ayah buat anak-anaknya. Kakek buat cucu-cucunya. Jadi pintar-pintarlah kita untuk menempatkan posisi. Jadi jangan mentang-mentang kita ini jenderal. Terus pulang ke rumah tetap pengen jadi jenderal. Jangan mentang-mentang kita ini bos perusahaan, kemudian pulang di rumah statusnya tetap pengen jadi bos perusahaan. Jangan mentang-mentang kita ini rektor, ya, kemudian pulang ke rumah pengen dipunduk-pundui sama anak-anak dan istrinya. Anda itu kalau pulang ke rumah ya statusnya sebagai ayah, sebagai suami. Ini adalah aturan yang kesembilan. Aturan yang terakhir. Oh iya. Sebelum yang terakhir. Orang itu kalau sering menggunakan pukulan, efeknya negatif. Anak itu akan cenderung stres. Ya. Bahkan sering kita mendengar ada anak ketika ayahnya atau ibunya yang sering mukul pulang, anak itu menjadi tertekan. Rumah tangga yang harmonis itu, kalau orang tuanya datang, anak-anaknya itu seneng. Bapak pulang, Abi pulang, seneng. Ya. Apalagi kalau biasa bawa oleh-oleh. Kedatangan jenengan itu ditunggu-tunggu, itu rumah tangga yang harmonis. Berarti, kalau ada rumah tangga, Anda sebagai suami pulang, kemudian seisi rumah pada bapak kondur, ayo, menang, menang, menang. Itu berarti ada sesuatu yang keliru dalam pola Anda berumah tangga. Ya. Karena ketika Anda pulang, anak tertekan. Harusnya ketika kalau betul-betul rumahnya sakinah mawadah warahmah itu, ketika anak pulang, ketika Anda pulang, anak itu senang, ya, bahagia, langsung minta mainan, mainan bersama dengan orang tua. Nah, sampai kita orang tua itu dikit-dikit bikin dulu, masa sama anaknya kayak gini, gimana? Gimana anak tidak tertekan? Nah, salah satu yang membuat anak tertekan itu adalah karena sering dipukuli. Sering dipukuli. Jangan dipikir kalau anak sering dipukuli jadi tambah manut. Oh, tambah liar anak itu. Tambah liar. Na'udzubillahimin. Nah, yang ke-10 yang terakhir. Aturan memukul anak adalah hentikan pukulan saat anak sudah menyadari apa? Kesalahannya. Jadi kalau anak sudah sadar, stop. Kenapa kok stop Ustaz? Karena pukulan itu tujuan apa sarana? Pukulan itu tujuan apa sarana? Sarana. Sarana untuk mencapai tujuan. Berarti kalau tujuannya sudah tercapai, ya sudah. Mandek, berhenti sarananya. Apa tujuannya? Tujuannya anak sadar. Kalau misalnya kita pukul sekali, anak sudah sadar, berarti sudah. Lagi-lagi jangan terbawa emosi. Nah, ini yang sulitnya di sini nih. Kalau dari awal kita sudah tidak memukul saat emosi lebih gampang, tapi kalau ketika emosi kita mukul, ini yang sulit untuk dihentikan. Bahkan ada sebagian orang tua, anak sudah minta ampun, bayangkan. Ya Allah, minta ampun. Kayak residivis saja ya. Kayak residivis di Guantanamo. Anak minta ampun, ya Allah, kayak mukul ya, apa sih anak minta ampun. Apalagi anak sudah sampai minta ampun, ampun. Masa tetap dipukuli? Ini sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Ini beberapa aturan memukul anak. Dan dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan tentang aturan memukul anak. Dan ada 10. Mungkin ada yang lebih. Ada aturan yang lainnya. Akan tetapi mudah-mudahan apa yang kita pelajari adalah ringkasan dari apa yang kami baca. Makalah-makalah, buku-buku atau artikel-artikel tentang masalah memukul anak, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Arab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silahkan, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali. Dan sebelumnya kami mohon maaf Ustaz karena koneksi yang sedang kurang mendukung, sebenarnya tidak ada pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz. Mungkin dari hadirin ada yang mau tanya, silakan. Ibu-ibu mungkin. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sering disampaikan, bagaimana ketika anak itu dewasa? Ketika diajak sholat, selalu beralasan ini dan itu. Macam-macam. Bisa alasannya lagi asyik main game. Bisa alasannya lagi asyik nonton TV. Bisa alasannya capek. Dan macam-macam alasan. Satu hal yang harus kita ingat, tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Ketika anak kita usia dewasa masih sulit untuk diajak sholat, kemungkinan besar kita belum menjalankan arahan Nabi SAW yang tadi kita dengarkan hadisnya. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Ajak anak kalian untuk sholat ketika dia usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul anak ketika usia 10 tahun dan dia tidak mau salat. 7 sampai berapa? 10. Berapa tahun? 3 tahun. Sebelum saya bahas ini, 3 tahun ini, tidak difahami dari hadis tadi bahwa anak itu tidak boleh diajak sholat sebelum usia 7 tahun. Hadisnya kan mengatakan ajak anak kalian sholat usia 7 tahun. Apakah artinya kalau anak belum 7 tahun belum boleh diajak sholat? Apakah seperti itu? Bukan. Boleh, dikenalkan boleh. Ya, mulai di motivasi, diajak masjid, yang penting tidak mengganggu yang lainnya, boleh. Nah, sudah saya akan bahas 7 sampai 10 tahun, berapa tahun? 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini kita disuruh oleh Nabi SAW untuk ngajak anak sholat tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan. Coba. Sholat sehari berapa kali? 5 kali. Berarti dalam sehari kita disuruh mengingatkan anak berapa kali? 5 kali. Setahun berapa kali? 5 kali 360. Berapa? 1800 kali. Ini berapa? Setahun. Kali 3. Nah. 18 kali 3 berapa? Berapa? 54. Berarti 5000. Iya. 5400 kali. Saya tanya, ini sudah dijalankan atau belum? Dan selama 5400 kali mengajak itu tidak ada kekerasan. Nak, sholat. Le, sudah azan. Ini sebentar lagi sudah mau azan. Ini kayaknya sudah mau zuhur loh. 5400 kali kita ingatkan. Seandainya ini sudah kita lakukan, kecil sekali kemungkinan, kecil sekali kemungkinan, saat anak usia 10 tahun atau dewasa gak mau diajak sholat. Kecil sekali kemungkinan. Karena selama 5400 kali anak itu sudah dibiasakan. Dan kita tahu pepatah, Allah bisa karena biasa. Anak bisa sholat karena dibiasakan untuk sholat. Maka ketika ada anak usia dewasa diajak sholat tidak mau, pasti ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah ketika anak usia 7 tahun sampai 10 tahun, kita tidak jalankan nasihat yang sudah Nabi SAW sampaikan. Sehingga efeknya seperti itu. Baiklah Ustaz. Saya ngaku salah. Ngaku salah. Terus gimana Ustaz? Ya diperbaiki. Ya diperbaiki. Bisa Ustaz? Bisa. Dengan izin Allah. Namun, biasanya lebih berat. Biasanya lebih berat. Dibandingkan seandainya kita sudah menjalankan advis Nabi sejak awal. Saya katakan lebih berat ini bukan dalam rangka untuk gembosi. Tapi dalam rangka supaya kita punya mental yang lebih kuat. Punya ketekunan, ketelatenan untuk mengingatkan ekstra. Telaten yang ekstra, bukan sekedar telaten, tapi telaten ekstra. Nah, keuntungannya anak sudah dewasa itu sudah bisa diajak untuk berpikir. Maka di sini orang tua harus menyiapkan alasan-alasan yang bisa dicerna kenapa anak sholat. Kita harus bisa mengumpulkan alasan-alasannya apa. Satu misalnya, kenapa kamu harus sholat? Karena Allah memerintahkan. Dalam Al-Quran Allah perintahkan, Rasulullah SAW perintahkan dalam hadis supaya kita sholat. Pasti anak akan bertanya, kenapa kok kita harus sholat? Kenapa kita harus taat perintah Allah? Kita harus siap. Karena Allah sudah ngasih kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Kasih kita mata, kasih kita telinga, kasih kita mulut, kesehatan, dan seterusnya. Maka konsekuensinya kita harus dong taat. Satu. Yang kedua, besoknya kenapa kita harus sholat? Karena kita butuh ketenangan. Dengan sholat hati kita akan tenang. Hadisnya ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ketenanganku itu ada dalam sholat, kata Nabi SAW. Besoknya lagi, bisa kita sampaikan kenapa harus sholat. Kita pengen masuk surga. Surga di dalamnya segala jenis kenikmatan. Ya. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah dibandingkan kenikmatan yang ada di surga. Supaya kita masuk surga, kita harus sholat. Besoknya lagi, alasan yang lain. Kalau kita tidak sholat, kita terancam masuk neraka. Ayatnya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka? Qalu lam nakum minal musallin, dahulu kami tidak sholat. Terus gitu kita perbanyak. Sehingga sampai titik anak ini merasa puas. Merasa yakin kenapa harus sholat. Nah, untuk membuat orang yakin itu cukup sekali ngomong. Nggak cukup. Sama doa. Sama doa. Doa mudah-mudahan anak ini dibuka hatinya. Doanya ada yang dalam Al-Quran itu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salati, orang yang mau menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku juga demikian. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.